7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Sitis 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 18 Agustus 2021 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Syederalun dari Banda Aceh yang dilaporkan Subur Dani. Syederalun, tim dari Ditreskrimsus Polda Aceh menangkap 7 orang karena diduga melakukan aktivitas tambang jenis tanah uruk di Kabupaten Aceh Besar. Petugas juga mengamankan 3 alat berat yang digunakan untuk mengeruk tanah di lokasi. Mereka yang ditangkap terdiri dari operator dan pemilik tambang yang beroperasi tanpa izin. Ditreskrimsus Polda Aceh Kombes Soni Sanjaya mengatakan, ketujuh orang diamankan pada Senin 16 Agustus dari 3 lokasi tambang. Setiap lokasi juga didapati satu unit alat berat dengan merek berbeda. Bahkan ada satu lokasi yang alat beratnya sedang melakukan aktivitas tambang. Adapun 7 terduga pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial IS 30 tahun, RD 46 tahun, IW 33 tahun, KS 46 tahun, AZ 43 tahun, RDH 25 tahun, dan HF 37 tahun. Ketujuh terduga pelaku ini termasuk operator dan pemilik tambang yang lokasi tambangnya berbeda. Sementara 3 alat berat yang diamankan, masing-masing 2 merek Hitachi warna orange dan 1 merek CAT warna kuning. Sony menegaskan pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap praktek tambang ilegal karena sangat berbahaya baik bagi masyarakat maupun lingkungan, serta dapat menurunkan PAD bagi pemerintah. Saat ini, para terduga pelaku beserta seluruh alat bukti sudah diamankan ke Mapolda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk informasi selanjutnya, Syederalun, setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Aceh Jaya yang dilaporkan Rizky Bintang. Syederalun, satu orang meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka ketika sebuah truk yang hilang kendali tiba-tiba menghantam sekelompok emak-emak di Aceh Jaya Selasa kemarin. Korban meninggal adalah Rukiah, 48 tahun, warga Desa Datar Luas, Kecamatan Kurung Sabe, Aceh Jaya. Sedangkan 3 lainnya yakni Nurmalasari mengalami luka berat serta Warniati dan Darmawati luka ringan. Kasalantas Polres Aceh Jaya Ibda M. Aris Syaputra mengatakan, sebelum kecelakaan terjadi, keempat korban diketahui sedang duduk di depan sebuah warung di pinggir jalan di Desa Datar Luas Kecamatan Kurung Sabe Aceh Jaya. Para ibu-ibu itu tak menyangka akan ditabrak truk saat sedang asik ngobrol. Ibda M. Ari menjelaskan, truk Mitsubishi BL8812YZ yang disopiri Ilham Maulana warga Desa Kaye, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, melaju dalam kecepatan tinggi. Setibanya di lokasi kejadian, truk hilang kendali dan melaju melebar ke kiri badan jalan hingga menabrak tewas warung warga. Saat kejadian, di teras warung itu ada ibu-ibu. Mereka pun jadi sasaran hantaman truk. Akibatnya, Rukiah meninggal di lokasi kejadian. Sementara 3 lainnya luka-luka. Kasus kecelakaan yang merenggut korban jiwa ini telah ditangani oleh unit laka lantas Polres Aceh Jaya. Syederalun, setelah dari Aceh Jaya, kali ini ada berita dari Langsa yang dilaporkan Zubir. Syederalun, tim penindakan dan penyidikan Bea Cukai Langsa menangkap sebuah truk yang mengangkut rokok ilegal masuk ke Aceh. Truk tersebut ditangkap di kawasan Semadam, Aceh Tamiang. Hasil pemeriksaan total ada sebanyak 1,5 juta batang rokok yang diangkut mobil tersebut. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMPC Langsa, Iwan Kurniawan menjelaskan, Penangkapan rokok ilegal berawal dari informasi masyarakat tentang adanya pengiriman rokok yang diduga ilegal menuju Provinsi Aceh dengan menggunakan truk. Lalu tim melakukan pendalaman informasi dan mendapatkan ciri-ciri mobil tersebut. Tak lama petugas melihat truk melintas dan membuntutinya. Setelah dipastikan bahwa truk itu adalah truk target, tim menghentikan truk tepatnya di daerah Semadam. Tim melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan isi muatan truk. Ternyata isinya rokok ilegal merek Loofman dengan ciri rokok tanpa dilekati pita cukai. Selanjutnya truk dan barang bukti serta dua orang yang ada di dalam mobil digelandang ke kantor Bea Cukai Langsa untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelah dari Langsa, Saudara Lun, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Asna Wilui. Saudara Lun, tim SAR gabungan telah menemukan jasad bocah yang jadi korban tenggelam di Pantai Lampuu, Kecamatan Longa, Aceh Besar pada Selasa kemarin. Jasad bocah asal Medan, Sumatera Utara bernama Noval Al-Ghazali, 7 tahun itu, ditemukan sekitar 1 mil laut ke arah barat dari tempat korban pertama dilaporkan hilang tenggelam. Kepala Basarnas Banda Aceh, Budiono, mengatakan jasad korban ditemukan sekitar pukul 11.35 oleh petugas yang menyisir pantai itu sejak Selasa pagi. Jenazah bocah ditemukan dalam kondisi mengapung di bibir pantai berdekatan dengan tebing Eki Momong, Pantai Lampuu. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Diberitakan sebelumnya, Saudara Lun, Noval tenggelam saat mandi di Pantai Lampuu bersama abang dan pamannya pada Senin pagi. Sebelum kejadian, ibu korban meminta pamannya untuk berganti pakaian. Sementara korban bersama abangnya masih mandi-mandi di pantai. Tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret korban bersama abangnya ke tengah. Saat itulah korban hilang terseret arus laut. Informasi yang dihimpun, korban bersama keluarga merupakan warga Sumatera Utara datang ke Aceh dalam rangka liburan. Jenazah korban sudah dibawa pihak keluarga ke kampung halamannya untuk dikebumikan. Saudara Lun, setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Aceh Timur yang dilaporkan Seni Henry. Saudara Lun, Polres Aceh Timur berhasil mengungkap kasus pembunuhan gajah tanpa kepala dengan cara diracun dan diambil gadingnya untuk diperdagangkan. Saat ini 5 orang pelaku telah diamankan. Sebelumnya, pada Minggu 11 Juli 2021, digegerkan penemuan seekor gajah jantan diperkirakan berusia 12 tahun dalam keadaan mati tanpa kepala di area perkebunan sawit PT Bumi Flora Desa Jamborehat, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro mengatakan, 5 pelaku dalam kasus pembunuhan gajah liar ini memiliki peran yang berbeda. 2 orang saat ini sudah diamankan di Mapolres Aceh Timur dan 3 orang lagi sedang dijemput dari luar daerah, sementara seorang lainnya masih DPO. Adapun peran kelima tersangka, yaitu 2 orang sebagai pembunuh yang memotong kepala gajah yang memiliki gading. 1 orang pembeli gading warga Pidijaya, kemudian dijual ke pembeli di Bogor. Lalu pembeli di Bogor ini melalui seorang perantara menjual lagi ke pengrajin. Sementara tersangka yang masih DPO berperan sebagai pembunuh gajah. AKBP Eko menambahkan kelima tersangka berinisial JN alias DG 35 tahun, EM 41 tahun, SN 33 tahun, JZ 50 tahun, dan RA 46 tahun. Saat ini para pelaku beserta barang bukti berupa hasil kejahatan dan alat-alat yang digunakan sudah diamankan oleh petugas untuk pengembangan lebih lanjut. Saudara Lun, setelah dari Aceh Timur, kali ini kita beralih ke Aceh Barat bersama laporan Saadul Bahri. Saudara Lun, 2 orang dilaporkan tewas jatuh ke jurang dengan kedalaman mencapai 150 meter di kawasan Desa Tanah Mirah, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat. Keduanya adalah Dedi, 35 tahun, warga Desa Blang Dalam Bulutung, Kecamatan Gempang, dan Irwan, 32 tahun, warga Desa Gempang Kene, Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi. Kepala Basarnas Banda Aceh, Budiono, mengatakan kedua korban merupakan pencari sarang walet yang datang ke kawasan Aceh Barat bersama 4 rekannya. Mereka tiba di lokasi pada Senin pagi. Kemudian Dedi dan Irwan turun menggunakan tali tambang untuk mencari sarang walet. Saat itu Irwan berusaha turun ke dalam jurang menggunakan tali, namun tali yang digunakan tidak sampai ke dasar jurang, sehingga korban Irwan terjatuh dari ketinggian. Dedi yang mengetahui rekannya terjatuh berupaya memberikan pertolongan, namun Dedi juga ikut terjatuh ke dalam jurang. Mengetahui 2 rekan mereka terjatuh, 4 rekan korban lainnya berusaha naik ke atas dan meminta pertolongan. Petugas SAR melabuh meluncur ke lokasi untuk melakukan penyelamatan. Petugas mendapati keduanya meninggal dunia di dasar jurang. Keduanya berhasil dievakuasi pada sore hari dan telah diserahkan ke pihak keluarga. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar 134.430 narapidana terima remisi hari kemerdekaan. 2.491 orang langsung bebas. Saudara Lun, sebanyak 134.430 orang narapidana menerima remisi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia pada Selasa kemarin. Dari jumlah tersebut, ada 2.941 orang diantaranya yang langsung bebas. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan, remisi diberikan sebagai rasa syukur dalam memperingati hari kemerdekaan, di mana hal itu menjadi milik segala lapisan masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Ia menyebut remisi diberikan kepada warga binaan yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin tinggi dalam mengikuti program pembinaan serta memenuhi syarat. Yasona menekankan pemberian remisi bukan serta-merta sebagai bentuk kemudahan bagi warga binaan untuk cepat bebas, tetapi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan mendorong motivasi para warga binaan. Sehingga warga binaan pemasyarakatan mempunyai kesempatan untuk kembali ke lingkungan masyarakat secara tepat dan nyata. Yasona berpesan kepada para warga binaan yang mendapatkan remisi agar menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam mengikuti program pembinaan di masa yang akan datang. Saudara Lun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Taliban mulai pimpin Afghanistan, ampuni semua pejabat pemerintahan. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi edisi hari ini. Saudara Lun, kelompok Taliban memulai kembali aktivitas pemerintahan di Kabul, ibu kota Afghanistan, 2 hari setelah mereka mengambil alih kekuasaan. Dalam salah satu langkah moderat, Taliban memberikan pengampunan terhadap seluruh pejabat pemerintahan dan mendorong mereka kembali bekerja seperti biasanya. Taliban mengumumkan amnesti umum untuk seluruh pejabat pemerintahan dan menyuruhkan mereka segera kembali bekerja. Seruan ini disampaikan saat warga setempat masih dalam kondisi waspada terhadap kepemimpinan Taliban. Puluhan ribu orang berupaya meninggalkan Afghanistan untuk menghindari kepemimpinan garis keras Taliban atau mengkhawatirkan pembalasan karena selama 2 dekade terakhir memihak pemerintah yang didukung Amerika Serikat. Penerbangan evakuasi dari Bandara Kabul masih berlanjut setelah kekacauan melanda pada awal pekan ini, ketika kerumunan warga menyerbu landasan dalam upaya menaiki pesawat yang terbang meninggalkan Afghanistan. Beberapa orang bahkan nekat bergelantungan pada pesawat militer Amerika Serikat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 18 Agustus 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.